الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk sekarang adab kelima apakah enam adab kelima adab kelima dari orang yang memiliki ilmu hendaklah dia menunaikan adab-adabnya. Yang kelima tafadhal dibaca di sini. Ya, Ahmad. Naqsa Naqsa wuku itu fa'il. Fa'in ittafaqa wuku'u. Bi hukmi antum huruf apa itu? Bi hilmihi. Ini kan bi hilmihi kan? Cocok, enggak apa-apa. Terus. Kaila ya sama. Ya, nafara yan furu. Ay. Nafara yan faru. Yan fara. Fala yan tafi'a. Terus ra'ayahu ma'a Sofiyata Sofiya istri Nabi fawalayya innaha Sofiyah. Biarin aja orang Sofiyah. Sofiyah. Ya, istri Nabi ya, Sofiyah. Ya. Bukan sofa ya, Sofia. Jangan ikutin harokat yang diharokati penerbit. Sudah? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala itu tadi bukan yanfaru ya, yanfira, yanfir. Apa nah, tasrifnya? Nafara yanfiru. Nah, qala al-khamis Adab yang kelima, ayatanazzaha an dani'il makasibi. Hendaknya orang yang memiliki ilmu, dia menjaga diri dia dari pekerjaan yang dani'il makasib. Makasib itu kan pekerjaan ya. Pekerjaan yang dani'i, dani, yang rendah, yang hina ya. Wa dhariliha taban. Wa raziliha dan pekerjaan yang razilah, yang razil. Ya, yang rendahan, yang hina juga taban. Ini taban secara kebiasaan, secara tabiat atau secara umum itu dinilai sebagai pekerjaan yang rendah. Ya. Ini penuntut ilmu atau ahli ilmu dihindari. Ya. Nanti orang-orang akan meremehkan dia. Ya. Misal penuntut ilmu ya, atau seorang alim jadi OB. Jadi OB misalkan. OB itu di masyarakat kita gimana? Hah? Rendah enggak? Bukannya mau meremehkan profesi OB ya. Nah, ini penuntut ilmu itu dihindari yang ini. Hindari. Ya, wa an makruhiha adatan wa syar'an. Nah, secara adat dan syariat dihindari pula pekerjaan yang makruh. Seperti apa pekerjaan yang makruh? Nah, ini beliau menerangkan. Kal hijamah, seperti hijab. Jadi tukang bekam. Ahli ilmu jangan sampai jadi tukang bekam. Tukang bekam itu penghasilannya disamakan dengan Nabi seperti penghasilan apa? Pelacur. Walaupun diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, tapi kata astagfirullah. Justru kata para ulama, bagaimana menggabungkannya? Di satu sisi Nabi membayar tukang bekam, Nabi enggak melarang. Tapi satu sisi lain Nabi mengatakan penghasilan bekam itu seperti penghasilan pelacur. Nah, gimana? Nah, penghasilannya yang diambil oleh tukang bekam, dengan bekam dibayar halal, tapi profesi itu jelek. Profesi jadi tukang bekam itu jelek. Apa? Tukang bekam jadi ustaz. Aduh. Nah, ini, nah, makruh adatan wa syar'an. Kebiasaan menurut adat dan syariat. Jadi tukang bekam, apalagi jadi tukang beling, tukang bekam keliling. Tukang bekam keliling. Ya cari nafkah ya dagang kayak apa. Jualan online zaman sekarang. Ya. Jangan jadi tukang bekam. Wadibagah sih. Atau jadi tukang samak. Dahulu itu ya makruh. Samanya menyamak kulit. Nah. Wasarf. Sarf itu ya, jadi tukang apa ya. Sarf. Tuker uang. Haram jadinya itu riba kan. Kalau ada tambahan. Wasiyarah atau menyepuh emas. Ya, wakadzalika yajadat ia tajannabu. Ya, demikian pula seseorang dia mesti menjauhi mawadhi at-tuhami. Tempat-tempat yang di situ at-tuham. At-tuham jamak dari at-tuhmah. Ya. At-tuham adalah jamak dari at-tuhmah, tertuduh. Jadi kalau dia datang ke situ malah nanti dia tertuduh. Ya, tertuduh. Wa in ba'udat, walaupun itu jauh. Jangan ya penuntut ilmu datang main ke parkiran diskotik. Nanti orang akan lihat, wah ini ngapain ini? Jadi tertuduh. Nah, padahal dia gak, walaupun dia gak melakukan ya. Jangan main ke situ. Nah, jangan penuntut ilmu ngapain di parkiran rental PS. Nah, di parkiran rental PS mau ngapain? Ya, mengapain di situ? Nah, itu juga profesi yang kurang bagus di negeri kita itu ya, yaitu jadi tukang parkir. Ya, mending Pak Ogah dia bantu. Kalau tukang parkir di Indomaret itu apa fungsinya gitu? Ya, kalau Pak Ogah yang itu masih mending lah dia bantunya topi. Kalau itu apa? Itu seperti ya, seperti jin. Kita datang dia nggak kelihatan. Pas pulang menampakkan diri. Nah, ini. Pas kita keluar. Kan salah. Udah jualannya? Masya Allah. Mau berangkat apa mau udah jualan? Hah? Oh. Oh, sekarang mangkalnya di mana? Di Puri. Kenapa? Belum sama sekali, Pak. Oh, apa-apa. Biasa itu, Bu. Sama dagang. Itu es estafet khas Cirebon. Masyaallah. Dia menjauhi tempat-tempat yang di situ nanti dia bakal dituduh walau ba'udat wa in ba'udat, walaupun itu jauh. Jauh dari tempat dia. Atau jauh dari kemungkinan dia enggak bakal dituduh ada orang-orang yang kenal dia. Jangan. Wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin. Jangan dia melakukan sesuatu hal yang hal ini akan menyebabkan kurangnya muru'ah dia. Nongkrong pinggir jalan. Ya. Nongkrong, main futsal pakai celana pendek. Jangan. Ya, walaupun dia berpendapat ya pakai pendapat yang marju misalkan. Ya, bahwasanya paha bukan aurat atas paha. Ya, walaupun dia pakai pendapat begitu, itu dihindari. Oh kan paha ini paha bukan aurat. Kalau itu kan cuman para imam madhab katanya. Itu kan Syafi'i ya. Kalau kita madhabnya beda katanya. Paha bukan aurat. Ya udah, ceramah pakai paha itu. Nongkrong itu antum jalan pahanya kelihatan, berani enggak? Kayak begitu. Ini naqsa muru'ah, mengurangi muru'ah. Au ma yustankaru dhahira. Atau melakukan sebuah hal yang itu diingkari, ya, diingkari zahirnya. Ingkari. Wa in kana jaizan batinan, walaupun hakikatnya boleh. Kayak tadi tuh. Walaupun ya. Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i itu enggak boleh paha kelihatan. Ya. Enggak boleh. Penuntut ilmu itu hindari. Ya, duduk-duduk. Iya, kumaturuk kata Nabi. Hati-hati kalian duduk di jalan di pinggir jalan. Iya, melihat akhwat, nongkrong penuntut ilmu di depan. Bareng siapa? Mau ngapain? Mau ngapain? Kalau suruh gantiin, ya udah di pos, jangan duduk di depan itu kan, di depan itu yang ada kuburan. Mau ngapain? Akhwat lewat satu, lewat dua, lewat tiga di motor. Terus antum mau kemana? Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmati. Maka hal itu hanya akan membawa diri dia kepada tuduhan. Ya, wa irdahu lil waqi'ati, dan akan membawa kepada diri harga diri dia, ya, irda dia, kehormatan dia lil waqi'ah, untuk dicela nanti. Ya, wa yuqi'un nasa. Ya, dan ini hanya akan membuat orang-orang fi dhununil makruh. Ya, dalam dugaan yang tercela, dalam dugaan yang tidak disukai. Wa ta'thimil waqi'ah. Ya, dan dosa ya, celaan hanya akan membuat orang-orang berdosa karena mencela. Ya, padahal belum tentu terjadi. Ya, fa in ittafaqa wuqu'u syai'in ya, min dzalika li hajatin. Nah, apabila kejadian sesuatu dari hal tersebut bertepatan, ya, bertepatan karena dia mungkin butuh, ya. Au nahwiha atau yang lainnya, wa akhbara akhbara man syahad man syahadahu bihilmi. Ya, maka mesti dijelasin oleh orang yang menyaksikannya kejadian sebenarnya. Oh enggak, dia di PlayStation bukan main PlayStation, dia lagi nungguin, ya, lagi nungguin siapa temannya atau adiknya. Dia enggak main di parkiran, dia bukan mau main PlayStation, di rental PS gitu. Bukan. Jadi orang yang menyaksikan mesti mengabarkan bihilmihi, dengan toleransinya, dengan bijaknya, wa biudrihi, dengan memberikan udzur kepadanya, wa maqsudihi, dan menjelaskan tujuan niat dia sebenarnya. Kenapa demikian? Kaila ya sama bisababihi, supaya orang lain yang menduga tersebut tidak berdosa dengan sebab tersebut. Au yanfira anhu, atau membuat orang lain lari dari dia. Ya, fala yantafi biilmihi, sehingga orang lain tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu dia. Wal yastafida dzalika aljahilu bihi, dan orang bodoh tidak bisa ambil faedah dari dia. Karena orang bodoh menganggap, dia aja begitu. Padahal cuma dugaan aja. Masa penuntut ilmu santri nongkrongnya di rental PS? Ternyata ke rental PS mau betulin AC. Kan profesi dia misalkan servis AC. Ini kan mubah gitu kan. Rental PS. Ya, nah kayak gitu dihindari. Nah kalau talabul ilmi, ya hindari. Mau apa betulin AC-nya di mana? Di rental PS. Dia ingat-ingat ini. Wah, ini bisa menyebabkan saya. Ini nih, mutaham ini. Dituduh nih. Oh, enggak deh. Ke rumah-rumah aja deh. Ke rumah, ternyata cuman ada nyonya sendiri. Nah, ini hindarin juga deh. Nanti saya dituduh yang enggak-enggak. Gitu. Bidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulain, oleh karena itulah Nabi sallallahu bersabda kepada dua orang. Lamma ra'ayahu, tatkala dua orang itu melihat beliau, yatahaddatsu ma'a Safiyyah. Ya, melihat beliau Nabi sedang berbincang dengan Safiyyah, istri beliau. Ya, yang cantik. Ya. Safiyyah, Yahudi, dulu orang Yahudi ya, di Khaibar masuk Islam. Fawallaya. Nah, orang tersebut ngelihat Nabi, Nabi kok ngobrol sama cewek. Akhirnya dua orang pun berlalu pergi. Seolah-olah mengingkari gitu. Maka Nabi berkata, "Ala rislikuma, tenang dulu kalian berdua. Innaha Safiyyah tuh, ini Safiyyah, istri saya." Summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Inna syaitan yajri min bani Adama majrad dammi." Sesungguhnya setan itu ya mengalir di anak Adam melalui aliran darah. Fakhiftu, maka aku khawatir, aku takut, ayaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Aku khawatir setan menancapkan ya di kalbu kalian sesuatu hal yang jelek ya. Waruya dalam riwayat yang lain, fatahlika, maka kalian akan binasa. Mereka berdua berpaling. Itu alifnya itu fa'il. Walla. Fawallaya. Sudah paham sini ya? Talabul ilmi mesti menjauhi yang demikian. As-sadis. Yang keenam. Ya. Yang keenam. Saiful. Bisya'air. Nah itu maktub. Wadawahiri. Masih maktub. Itu huruf kha lil khawasi. Sad tasdid. Sad tasdid, tasdid huruf sadnya. Lil khawasi. Wan nahyi. Bisa babi dari terus. Terus. Enggak murajaah antum. Murajaah dulu makanya. Apa? Lau mata maf'ul bi wa huwa mudaf la'im isim fa'ilnya lama ya. Lau mata la'imin. Terus. Qaulahu. Wa murojaah saiku. Ayo langsung baca, kayak langsung bisa aja. Nabrak-nabrak deh. Hah. Yang keenam, ayu hafidha alal qiyami bi sya'air isam. Sya'air bukan sya'air, mafa'il. Hah. Dari syariat. Yang keenam, ya dia menjaga ya, qiyam. Dia menjaga alal qiyam untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Wa dawahiril ahkam. Dan hukum-hukum yang zahir. Semisal menegakkan sholat di masjid, berjamaah, menyebarkan salam kepada khawas, khawas orang-orang khusus, tokoh, ahli agama, para pemimpin maupun awam, maupun anak-anak. Ya, asal jangan ibu-ibu antum salam, walaupun boleh ngapain. Nanti malah fitnah ada bamba nih. Assalamualaikum. Ya. Ini justru tercela langsung ini. Ya, tercela langsung, penuntut ilmunya langsung nih. Ah, langsung jatuh ini. Assalamualaikum ukhti. Hah? Salat tahajud ukhti WA gitu. Kemarin siapa yang ngomong gitu? Mau ngingetin gitu. Hah? Amat gaya. Ingetin ibu antum. Anak orang lain diingetin. Ya. Wal amri bil ma'rufi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar alal ada atas gangguan. Ya, rintangan bisa berbidalik karena hal tersebut. Sadian, dengan terus menyampaikan bilhak kebenaran indah salatin kepada pemimpin, tentunya dengan adab, ya. Dengan adab, bukan dengan ya, di depan umum, tetapi dengan tatap muka. Ya, badilan nafsahu, dan dia mengorbankan diri dia lillah, ya, lillah karena Allah, wa la yakhafu fihi laumata laim, dan dia tetap tidak takut celaan orang yang mencela. Zakiran, dia mengingat kaulahu firman Allah, wasbir ala ma'asabak. Ya, bersabarlah atas apa yang menyimpamu. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu diantara hal-hal yang diwajibkan. Sudah adzan, cukup dulu. Hah? Nah, salat itu salat ini. Ya, ada al. Walaupun dia mafa'il, ada al. Inda dhorof. Salatin mudapun ilaih. Hah? Kalau jamak mujakat ini sultan, sultanion gitu. Salatin jamak. Sigo muntah jumu. Lanjut lagi sampai mana tadi? Hmm? Halaman berapa? Ah, wa makana sayyiduna. Ya. Lanjut sekarang sini Akbar baca. Ada huruf ta-nya itu. Wazan apa? Kenapa bisa mansub hujjata? Ah, Wahum. Kenapa mansub? Anda tanya kenapa mansub hujatullah itu? Kenapa mansub mansub? Maf'ul bih dari mana? Dari mana Akbar? Dari mana Akbar? Maf'ul bih dari mana? Wahum hum mubtada hujjatu khobar. Ulang Akbar. Hujjatu. Antum udah diharokatin sendiri. Salah, ya jangan ngotot. Ini harokatnya salah, dia ngotot sama harokatnya. Wahum hujjatullahi. Dia bertahan tetap hujata. Akbar, ulang. Nah, gitu. Ala lawami. Yang benar Akbar. Wa idza lam yantafi apa? Al-alim. Wa ghayruhu bi ilmihi. Kenapa jadi majrur ghayrihi Akbar? Benar Akbar. Itu baru ada. Loh, kenapa ada mansub Akbar? Apa adu khobar dari goiru? Terus? Aduma berarti adumat. La fa'il itu dari azuma zallatu ketergelinciran. Liqtida'in nasi bihi. Akbar jangan grogi Akbar. Grogi tampil di depan Ahmad kan. Dan grogi. Ya, dari mana tadi baca Akbar? Taif. Wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu minal anbiya'i minas sabri 'alal adaa'. Ya. Masyaallah. Ya, itu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW beserta selain beliau dari kalangan para nabi, ya, yang mereka bersabar atas rintangan gangguan dalam dakwah. Wa ma kanu yatahammalunahu billah hatta kanat lahum al-uqba. Ya, mereka pun juga tahammalu, mereka memikul ini semua, beban itu semua, mereka tegar memikul ini semua, gangguan dan rintangan itu fillah, di jalan Allah Ta'ala, hatta kanat lahum al-uqba. Sampai nanti uqba itu kan kesudahan, maut, akhir. Sampai maut nanti itu sampai mereka mati, gitulah terjemahan bebasnya. Ya, sampai mereka mati, sampai mereka wafat, sampai akhirnya. Wa kadzalika, demikian pula al-qiyamu. Ya, demikian pula qiyam. Ya, menjalankan abi idhari sunan. Ya, dengan menegakkan atau menampakkan sunnah-sunnah. Wa ikhmal, Lihat ikhmal di footnote nomor 94 itu ya bagusnya dengan ikhmad, karena ikhmad masdar dari akhmada yukhmidu, ikhmadan itu maknanya memadamkan. Dan demikian pula selain menampakkan sunnah-sunnah, ya, seorang penuntut ilmu itu mesti dia paling terdepan memadamkan kebid'ahan. Wal qiyam lillahi ta'ala fi umuriddin. Ya. Dan juga menjalankan, ya, menjalankan karena Allah dalam berbagai urusan agama, wa ma fihi masalihul muslimin. Ya. Dan hal-hal yang bermanfaat yang terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, ala tariqi wal al-masyru', berdasarkan jalan yang disyariatkan, wal maslahi al-matbu', dan maslah, jalan-jalan yang telah ditetapkan, yang matbu', yang ditetapkan. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batinah bil jaizi minha. Dia enggak boleh ridha, dia enggak boleh puas dengan perbuatan-perbuatan dia yang zahir maupun yang batin, bil jaizi min. Maksudnya bil jaizi dengan perbuatan yang mubah-mubah gitu. Jangan dia puas kayak begitu aja. Oh, kan mubah ini enggak apa-apa, kan mubah, kan jaiz boleh. Jangan puas begitu dia. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha. Bahkan dia mesti mengerahkan diri dia untuk mengerjakan yang terbaiknya. Wa akmaliha, dan yang paling sempurnanya. Kalau ya misalkan ya, dia pakai sehari-hari pakai kaos biasa. Pakai kaos. Ini boleh enggak? Boleh. Tapi penuntut ilmu sehari-hari ya, kalau dikecuali di rumah ya, cuma di rumah. Kalau lalu lalang jangan pakai kaos. Nah, pakai pakaian yang lebar, yang longgar, yang menutup aurat. Kayak koko. Penuntut ilmu kayak begitu. Ya. Penuntut ilmu kayak begitu. Fa innal ulama'a hum al-qudwah, maka para ulama merekalah para tauladan. Wa ilaihim marji'u fil ahkam, dan kepada merekalah rujukan dalam hukum-hukum, dan mereka adalah hujjatullah, hujahnya Allah taala kepada para hamba. Wa hum yuraqibuhum wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzurun. Dan qad yuraqibuhum, dan terkadang ya, fa'il dari yuraqib itu adalah ya, man mausulah itu bimali raf'in, man mausulah mabni ala sukun bimali raf'in, sebagai fa'il dari yuraqib itu man la yanzuru, maka orang-orang yang tidak memperhatikan mereka, yang tidak melihat mereka, itu yuraqibuhum, terkadang mengawasi mereka. Orang-orang yang enggak pernah lihat para ulama, yang enggak peduli sama ulama, terkadang mengawasi para ulama, memperhatikan dengan seksama para ulama. Ya. Lil akhdhi anhum. Ya. Untuk mengambil faedah dari para ulama, dilihat juga sama orang-orang awam. Wa yaqtadi bi hadihim man la yan ya'man la ya'lamun. Dan terkadang ya, orang-orang yang tidak mengamalkan ya, tidak mengamalkan wasiat-wasiat para ulama, terkadang yaqtadi bihadihim. Terkadang mereka justru meneladani, mengikuti petunjuk para ulama. Ya. Wa idza lam yantafi al-alimu bi ilmihi fa ghairuhu abadu an yintifa'u bih. Nah, apabila orang alim sendiri enggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, ya, antum berilmu. Antum paham semua adab-adab penuntut ilmu. Bagaimana adab orang yang membawa ilmu? Antum sendiri enggak bisa mengambil manfaat dari ilmu antum. Ya, karena antum meninggalkan ilmu kita. Maka orang lain yang enggak punya ilmu, abadu, dia lebih jauh lagi. Anil intifa, untuk mengambil manfaat bihi kepada ilmu kita. Orang alim merokok, dia tahu ada dalilnya, ya, rusaknya merokok. Ya. Dia tahu. Nah, dia sendiri gak bisa ngambil manfaat dari ilmunya tersebut. Dia tetap mempraktekkan rokok. Nah, orang lain ya, lebih jauh lagi mengambil manfaat ilmu. Ikut-ikutan nanti. Ngerti gak sih? Baik. Kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i Laisal ilmu ma hufidha, ilmu itu bukanlah yang cuma dihafal. Al ilmu ma nafa'a, ilmu itu adalah sesuatu yang dihafal. Walihada adumat zallatul alim, oleh karena itulah ya, sangat besar sekali ketergerinciran orang yang berilmu. Zallat ya, zallatul alim, orang yang berilmu kalau dia tergerincir munih besar sekali. Lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid, yang akan mengakibatkan dari ketergerinciran orang alim tadi ya, berbagai kerusakan, berbagai mafasid. Liqtida'in nasi bihi, karena orang-orang akan mengikutinya, mengikuti kerusakan ya. Jadi antum enggak bisa kita berdalil, oh kalau orang alim salah satu itu yang diperhatikan, tapi kalau benar 100 enggak dilihat. Ya memang begitu. Orang alim itu kalau bikin salah, oh besar sekali pengaruhnya. Ya. Nah. Mengakibatkan. As-sabi yang ketujuh. As-sabi, tafadhal Mirzam. La berzikir, zikr. La maktuf, ketilawah. Wa zikra. Zikra. Yulazimu tilawat al-Qur'ani wa yulazim zikra Allahi. Gitu. Terus. Wa kadhalika ma warada min ad-da'awati wal adaba ma'tuf bi mahabbah inda sama' ismihi wa dhikri terus la idza dhukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam apa yang berubah? Ya tagayyar mana fa'ilnya? Launuhu wa yanhani. Nah, terus sallallahu alaihi wasallam isfarra. Nah, terus lamnya lam amr waliyah dar min nisyanihi ba'da ibni faqad warada fil akhbari nabawiyyati ma yasjuru ma yasjuru. Nah, masya Allah. Mana jazakallahu khairan. Syukrana Bu Rehan, masyaallah Bu Rehan. Jazakallahu khairan Bu Rehan. Bawa aja Pak Amin ke rumah. Ah, buat siapa sih? Dibuguin Pak Amin. Yang enggak puasa, yang puasa siapa aja? Ngirsan puasa. Saiful puasa kan Saiful? Iya iya diaduk diaduk. Es khas Cirebon kita minum di Tambun. Masya Allah. Seger ya. Sabit puasa sabit. Ayo lanjut lanjut. Mana tadi ya? Udah diterjemahin belum? Belum. Adab-adab yang ketujuh. Ayo hafidhu alal mandubat. Seorang yang berilmu, dia menjaga ya, mandubat, ibadah-ibadah yang disunahkan. Ya, ya syar'iyah, al-qawliyah, wal-fi'liyah. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Ayu lazim tilawat al-Quran. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia melazimkan membaca Quran. Ya, dia senantiasa membaca Quran, berzikir pada Allah dengan kalbu dan lisannya. Ya, perhatikan ya, kalau baca Quran itu dengan tadabbur atau tanpa tadabbur dapat pahala. Tapi ya, dengan mengetahui makna atau tidak mengetahui makna dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Nah, tapi yang lebih utama ialah dengan tadabbur. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ya? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Nah, tapi kalau berzikir pada Allah itu mesti mengetahui maknanya. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Paham antum? Nah, berzikir dengan kalbu dan lisan kata beliau. Dengan kalbu artinya mentadabburi. Antum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pahami maknanya. La haula wala quwata illa billah. Antum zikir pagi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Pahami maknanya. Wa kadzalika ma warada min ad-da'awat, demikian pula ya, dari berbagai riwayat yang terdapat dari doa-doa, wal azkar dan zikir-zikir fi anail laili wan nahar, di tengah malam dan siang. Wa min nawafil ibadat, dan juga ya salat ibadah-ibadah sunnah, minas salati, ya, berupa salat, wasiyami, puasa. Ini sudah menjalankan ini. Ya, beberapa santri wahajil baitil harami dan ya haji ke tanah haram. Wassalati ala nabi, berselawat kepada nabi. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun. Ini maka mencintainya, meninggikannya, menghormatinya, mengagungkannya adalah wajib. Ya, adalah wajib. Ya, berselawat kepada nabi. Ya, kemudian mendengar nama Nabi, apa itu mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, ya, itu adalah wajib. Wal adab inda sama ismihi, dan juga beradab ketika mendengar nama Nabi. Kalau Nabi disebut berselawat. Ya, bakhil itu orang yang enggak mau berselawat ketika nama Nabi disebut. Wadukira wa dzikri sunnatihi matlubun, dan juga ya ketika disebutkan sunnah-sunnah beliau beradab, maka itu adalah sesuatu hal yang ya dituntut. Wasunnah, dan sebuah hal yang sunnah. Dahulu Imam Malik radhiyallahu anhu, idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila nabi nama Nabi sesam disebut, ya taghayyaru launuhu, ya maka berubah warna wajah beliau, rona wajah beliau berubah. wayanhani, dan beliau segera menunduk. Wa kana Ja'far bin Muhammad, dan Ja'far bin Muhammad idza dzukira nabi, jika nabi disebut, indahu di sisi beliau, isfarra launuhu, maka menguninglah wajah beliau, langsung menguning. Dan dahulu Ibnu Qasim idza dzukira nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, ya, yajiffu lisanuhu fi fihi, ya, maka langsung mengering, ya, ya, mengeringlah lisan beliau fi fihi, di mulut beliau, lisannya langsung kering di mulut beliau. Kenapa demikian? Haibatan di Rasulullah, dalam rangka mengagungkan atau menghormati Rasulullah SAW. Wain bagi lahu, dan sepatutnya bagi para penuntut ilmu, idza talal Quran, apabila dia membaca Quran, ayat tafakkara fi ma'anihi, untuk bertafakkur, memikirkan makna-maknanya, wa amamirihi, wa awamirihi, perintah-perintahnya, wa nawahihi, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya, ya, wal wuquf inda hududih, dan dia berhenti di situ, artinya mentaati pada batasan-batasan Allah. Waliyahdar, dan hendaklah dia berhati-hati, min nisyanihi, dari merupakan bacaan Quran yang telah dihafal, ba'da hifdhihi, setelah dia menghafalnya. Faqad warada fil akhbari an-nabawiyyati ma yazjuru 'an dzalik, sungguh telah terdapat, ya, dari khabar nabi tentang yang mencegah hal tersebut, ya, dari riwayat, ya, ma min ri'im yaqra'ul Qur'an tsumma yansahu illa laqiyallahu 'azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam. Ya, tidaklah seorang yang membaca atau menghafal Qur'an kemudian dia lupa, melupakannya, melainkan pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tangannya kepotong. Na'udzubillah. Ya. Iya. Tapi dalam sanadnya terdapat kritikannya. Ini dalam tarhib, ini ada masalah. Dalam hal tarhib, ya, memberikan kecaman. Ini enggak apa-apa disebutin. Hadisnya ada sedikit catatan. Gharib, ya. Nah, ini berikutnya, udah dibacanya. Iqbal. Wa kulli yawmin wirdun. La yukhillu bihi. Fa in guliba alayhi. Fayawmun wa yawmai. Fayawmun wa yawmun. Wa fa ajaza. Fa in ajaza. Jumu'ati. Batalah. Wirdun hasanun. Wirdun hasanun. Wa warada fil hadisi. Mana amala amila fa'ila. Hanbala, ghairu munsharif. Lam yansa Qattu, qatti, qatti atau sukun? Qattu. Ya. Dari mana Iqbal? Wal ula, maka yang utama adalah ayakun lahu fi kulli yawmin wirdun ratibun. Setiap hari dia mesti punya wirid yang ratib. Wirid yang ratib yang dibaca terus-terus menerus, la yukhillu bihi. Yang tidak dia tinggalkan. Fa in ghuliba alaih, tapi kalau dia ternyata dikalahkan dalam artian dia tidak enggak mampu, fa yawmun wa yawmun. Maka cukup sehari kemudian sehari lagi. Fa in ajaza fa fi lailatai as-sulasai wal jumu'ati. Tapi kalau dia enggak mampu juga begitu sehari sehari sehari sehari, maka cukup pada dua malam. Ya, cukup aja pada dua malam. Lailatai. Cukup pada dua malam, itu malam Selasa dan malam Jumat. Ya, pada malam Selasa dan malam Jumat. Li'tiyadi. Ya, untuk membiasakan batalatul istighol. Ya. Untuk membiasakan batalah, di sini batalah itu nganggur deh. Apa artinya ini? Agar sibuk terus, membiasakan menyibukkan istighol fihima pada kedua malam tersebut. Wa qira'atul Qur'ani fi kulli sab'ah, dan membaca Al-Qur'an fi kulli sab'ati ayamin, pada setiap tujuh hari, membaca Qur'an pada setiap tujuh hari, itu adalah wirdun hasanun, adalah wirid yang baik. Warada fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis, ya. Sebagaimana terdapat dalam hadis demikian. Nah, itu hadisnya faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dhalik. Bacalah Quran 7 hari. Jangan nambah dari itu. Nah. Ya, itu ketika Abdullah bin Amr bin As pengen baca Quran setiap hari. Namatin. Ya, wa amila bihi Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan hal tersebut. Ya, mengamalkan hal tersebut. Ya. Wa yuqal, dan dikatakan man qara'a al-Qur'an fi kulli sabati ayamin lam yansahu faqattu. Ya, dan dikatakan barang siapa yang membaca Quran, ya, khatam ini maksudnya, setiap tujuh hari, maka dia tidak akan melupakan Quran itu. Ya. Dia tidak akan melupakan Quran. Nah. Qattu.